تبعث من الآمنين في زمرة السابقين. واختم يا سلقتان إذا دنا لغفران وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة وجميع المسلمين بأحسن التدبير وقفنا يا ربنا وبهم فيما تقدر مقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى يا نعم المولى يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ورب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول بكل زور محمود والى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابة والقرباء والتابعين والعلماء والأولياء والصالحين خصوصا فرحة مولانا وجدنا شيخ محمد قشق بن عبد الله كلام بيان الشيخ جمال الكشف الأنوار بن هدي إسماعيل وأرواح مشايخنا ومعلمينا والدينا ومهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق على أجمعين وصول إبراهيم وإخوان المسلمين والمسلمات إن الله يعطي درجات الجنة ويعلم علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوص زيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل من هو بسر الصور إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبدى الآبدين ودهر الداخلين. ورضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه di antara sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkannya kepada setiap muslim dan muslimah yang balik berakal meyakinkan yaitu muridun, artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah. Semua alam semesta tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semua alam, kalau alam mungkin jauh di pikiran kita. Alam terbagi kepada dua menurut satu kaul, alam shaghir dan alam kabir. Alam shaghir adalah langit bumi dan isinya. Alam kabir adalah manusia. Dalil bahwa manusia ini alam kabir, lebih besar daripada langit dan bumi, karena langit dan bumi dan isi keduanya diperuntukkan untuk manusia. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min. Untuk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi manusia dicap Allah Subhanahu wa taala, innal insana ladzalumun kafar. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Cap dari Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Orang yang tiada durak beramal saleh, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memperkuat iman dan amal saleh, yaitu kada durak-duraknya menyampaikan yang benar, dan kada durak-duraknya berpakaian dengan pakaian sobat. Wasbir ala ma asabat inna dhalik min azmil umur. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berkata, khalaqtuka li ajri wa khalaqtul asya'a li ajrik. Kamu aku jadikan spesial menghadap aku, yang lain dari kamu spesial untuk kamu. Apalagi tugas kita aja lagi untuk Allah, kita atau untuk yang lain. Kebanyakan manusia ini kafar dan zalim. Dia tidak melaksanakan tugasnya untuk Allah. Pikirannya bukan untuk Allah. Gerak dan diam bukan untuk Allah. Ada yang untuk parut, ada yang lain-lain. Ada yang untuk burit, yaitu mencari kedudukan di DPR, MPR dan lain-lain. Padahal semestinya khalaqtu li ajli wa khalaqtul asya'a li ajli. Allah tidak merubah janjinya. Kita semestinya jangan merubah janji kita. Alastu bi rabbika ghalu bala. Tapi berubah. Padahal yang kita perlukan daripada makan, minum dan lainnya itu diperuntukkan bagi kita, dan kita ini diperuntukkan untuk Allah. Wasana'tuka li nafsi. Karena manusia tidak punya murabbi, syekh, mursyid, maka terbalik. Nang diperuntukkan untuk dia, dia cari setengah mati siang malam, tumbang-tumbalik. Dia diperuntukkan untuk Allah, ditinggalkannya. Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh. Keperluan kita itu mencari kepada kita, bandingan bagaimana ajal mencari kita. Di mana kita berada, ajal mencari. Walaupun tontibu di musyayyadah. Bandingan itu rezeki pun mencari kepada kita. Kurang bahari, baulah percontohan. Keperluan kita ini sebagaimana bayang-bayang. Apabila kita memberatnya, dia tambah jauh. Tapi kalau kita berpaling, dia mendatangi di belakang kita. Lihat contoh orang-orang yang ulama, yang soleh. Dia betul-betul melaksanakan khalaqtu kali ajli, maka dunia itu datang kepada dia. Muyak melihat dunia datang. Sebaliknya, orang yang sudah balin mencari dunia, nang semestinya inya untuk Allah, tapi digunakannya untuk dunia, tumbang tumbalik pahabisannya. Bang, bang, apa terusannya? Bang, kos. Nah itu. Jadi kalau ada kos, janganlah dimulai dengan bang. Sebab bang kos, syariklah lawan. Jangan membangkrutkan orang. Orang lain berpikir-pikir watas orang bangkrut, jangan akun. Itu aja. Bioskop tuh ada, tapi kita kada hatman menonton. Diulahnya pasar iwak. Pasti. Pasti. Karena kita mau menonton, maka diperbesarnya bioskop. Jadi kita aja lagi. Oleh sebab itu, wajib bagi orang awam benci kepada tempat mungkar itu dengan hatinya. Kepada ulama menyampaikan hukumnya itu haram. Kepada pegawai, terutama polisi dan TNI, menghancur tempat itu karena inya batangan besi. Kalau semua melaksanakan, ulama dengan menyatakan hukumnya haram, masyarakat awam membenci kepada tempat mungkar, dan pemerintah yang memegang akan besi dengan tangannya, maka negara kita atau kampung daerah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan kada menyalahi janjinya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma ighfir dhunubana wa jami' ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ihfidna wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin واحفظ احوالنا والمسلمين لا احسن حال يا الله. اللهم اجعلنا يا الله مفرحين برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرى. انك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. برحمتك يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوه الا بك يا الله. kalau manusia ini alam kabir, maka kita ambil yang besar, yang halus sudah ada. Sifat langit ada di badan kita, yaitu kepala. Sifat bumi, kaki. Tumbuh-tumbuhan, bulu membulu. Air, liur. Api, hinak kita lihat ya. Panas, angin, bahan makan ter. Ada tanah, coba kalau sampai seminggu kada mandi, dipusut-pusut ada daki. Eh? Malaikat ada rakit-atit kiri kanan. Itu sebagai bukti-bukti bahwa manusia alam kebir. Memang dia adalah orang yang paling mulia, asal dia mau melaksanakan tugas untuk Allah semata-mata. Jangan diperuntukkan yang lain badan kita ini. Sadarlah. Coba lihat Rasulullah SAW. Fa idza faraghta fansab wa idza rabbika farghab. kita banyak buang-buang waktu, banyak kada untuk Allah banyak. Nah, oleh sebab itu, kalau sudah dosa itu ada, pintu pertama taubat dibuka. Selama belum masuk di pintu taubat, kada akan bisa kita berjalan. Harus pintu pertama dibuka, baru bisa menuju pintu kedua, ketiga, keempat, kelima. Taubat dulu masing-masing dosanya. Secara umum dosanya kita salah menggunakan badan. Mestinya untuk Allah, sekadarnya terpaling untuk nang lain. Padahal yang lain itu sudah dipersiapkan gasan kita juga. Duit Allah Ta'ala banyak bisik. Kada gasan sidin. Kalau pang Tuhan baulah sekali yang gedong, kada gasan sidin. Atau Tuhan baulah toko, gasan duduk berjualan. Kada. Kalau pang Tuhan baulah sekolahan, gasan sidin sekolah belajar. Kalau pang Tuhan bulah baumaan gasan sidin batanam bane kada samunyaan gasan kite wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu ini banyak kada tersadari aku untuk siapa untuk Allah sekarang. Salah jajak, salah langkah. Kurang nang menuntut ilmu untuk Allah aja dulu sudah dibicarakan. Talibul ilmi takaffalallahu birizki. Itu takaffala itu khas jaminan yang istimewa. Nah, istilahnya di pemerintahan, orang itu pangkat tinggi. Apabila pangkat tinggi gajinya banyak dan dipelihara. Jadi hati kamu pangkat kamu mesti bawa pengawal tanda takutan. Ini yang kita dipelihara. Dimuliakan gajinya banyak, apalagi menerajin mengurusi orang banyak pulang lebih dari orang. Jadi ya kalau mbak pangkat takon ibu parti tak begawi mulai jam 8 sampai jam 2 karena mana maghrib ada orang bilang urusan bupati ini dapat duit pulang rentak nyerajin menolong orang ada pulang ngarannya honorium bakawalan akuarium. Untuk Allah dicap pulang di belakang manusia mulai dalam parut subhani ma'akbama syani ana wahdi liman arafani. Ini tulisan dengan nur dari Allah Ta'ala di setiap belakang manusia mulai di parut ibu. Subhani ma'adzama syani ana wahdi liman arafani. Luar biasa. Ini wafak dari Allah Ta'ala. Tuhuk minta cari akan bini ada tulisannya di bini. Aku ada melihat juga. Nang belakang aku pun nang jam ini lihat ya kan. Nang laki mengambil leka mata. Ada ya tulisannya jel. Bina batu helalat bebulu. Lain. Itu ngarannya bini nang batu helalat. Helalatnya kekonalan bebulu. Boleh. Ini tulisannya tulisan nur. Bukan ada huruf yang seperti yang mbak tulis yang becak-becak itu kata subhani ma'adzama sya'ni ana wahdi liman arafani. Coba setiap manusia kada ada sesamaannya. Guru usufnya lawan guru masdar belain, guru masdar lawan guru asnan, selanggaran ini berapa ribu, kan sama. Lamun kita menggambar pasti sama adalah kada kawa nak melain-lain kan artinya sama aja gambar ini Allah Ta'ala mulah balain-lain lah. Nah sedikit hidungnya dimesekakan Tuhan lain potongan lah. Jari-jarinya sama, kukunya ada dalam gendap, ada dalam ringkip. Sama semuanya kan, kantutnya belain, ada dalam nyaring, ada dalam gamat. Babinian tuh kantutnya gamat-gamat. Lelakian kenapa repong-repong? Kalau ada pertanyaan si Paloi, kenapa jadi kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Dijawab oleh si Paloi sendiri, karena kantut laki-laki mempunyai mikrofon dan dua baterai. Bebinian kan ada dua baterai, ada dua mikrofon, jadi gampang. Nah, luar biasa, ya kan? Luar biasa. Selanggaran lain nak pulang macam-macam kadang-kadang samanya. Samunyaan. Wa min fadailil dzakari. Ini hasil daripada si utuh. Utuh lungurnya. Ibak selanggar. Bakas gawian utuh lungur. Sasak langgar. Kelemayu lagi baras digambar. Bakas gawian ini. Kalian yang bersesunyian harap bana utuh lungur itu sekalinya mengetulani mungkinnya terparak-parak bau isa begana pasuk parut subhani ma'abha ma'asyakni ana wahdir menarokani. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah mazhar al-adam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang paling besar dari Allah Taala. Zat manusia kenyataan bagi zat Allah. Sifat manusia kenyataan bagi sifat Allah. Asma manusia kenyataan bagi asma Allah. Af'al manusia kenyataan bagi af'al Allah. Tapi manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Al-haqa'iq la tanqadi. Ar-rabbu rabbun wa in tanazzal wal 'abdu 'abdun wa in taraqqa. Nang kalma apa aja dereh hebatnya anak kada mau jadi abah. Nang kalma apa uyuhnya abah kada mau jadi anak. Ini memang abah, abah terus anak bang. Anak terus. Biar anak pun jadi jualan. Di negara banyak orang jual anak. Anak mana? Anak titik. Hah? Sungai Tuan kan banyak jual anak titik. Ya Allah. Nah supaya kita ini kembali taubat menunjukkan diri kita kepada Allah sesuai dengan wajah wajah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan, satu musliman, dua wa ma ana minal musyriki la syarika lah wa bidzalika umir wa ana wa ana angkat tangan minal muslimin aslim taslim. Harus punya guru, syekh, mursyid melajari ilmu, murabbi memimpin amalnya. Setiap orang diisi guru, jangan lagi mengaji ke guru lain. Setiap orang diri mursyid, jangan lagi mengasi pander orang lain. Kebanyakannya guru 2-3 ikong, kebanyakannya masih menurut nasihat kurang nang lain dari guru. Disinilah nang jadi manusia ini kada sampai kepada tujuannya. Semestinya Kalau sudah diisi Allah satu, jangan lagi mau mencari Tuhan yang lain. Kalau sudah diisi kalam Allah satu, jangan menurut kalam yang lain lagi. Karena Allah itu tajalli kepada guru kita Syekh Murabbi Mursyid Jalaliyah. Kenapa pulang ke lain-lain? Itu kebanyakannya yang ada berhasil. Coba lihat kalau orang kada diisi Syekh Mursyid Murabbi, inya berjalan ke situ kemari itu atas pikiran sendiri, bukan atas izin dan perintah dari gurunya. Inya hendak ke Jakarta, iya ke Jakarta. Inya hendak ke Sulawesi, iya ke Sulawesi. Bukan gurunya yang mengatur nyawa ke sini, nyawa ke sini. Bukan, hanya dengan perasaan dirinya sendiri. Kehendak sendiri. Hendak berjualan limau, iya jualan limau. Bangkrut, berjualan apa ikik pula. Nah, itiknya garing, jual ayam pula. Ayamnya mati terkajut, jual parmesan. Kambingnya bertulis, untung selamat. Nah itu, ini kada bisa memimpin, kada bisa. Coba lamun bujur-bujur, ada bisa Syekh Murabbi Mursyid satu aja. Apa nasihat dan isyarat sering dilaksanakan, pasti sampai kepada yang dimaksud. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang lain, walaupun berjalan di atas banyu seperti jukung. Walaupun bisa melihat yang di dalam seperti komputer. Walaupun bisa ceramah seperti kelawar. Artinya karamatnya hebat. Tapi namun lain dari syekh kita, lain dari mursyid kita, jangan terpengaruh. Pasti godaan itu ada. Karena orang yang pindah ganal pada kita, ganal pada guru kita, lalu hamba relon guru balik ke lain. Ya kita mahina pulang ke guru. Guru kok kan bisa terabang ya. Sidin itu bisa terabang. Karena lawar itu bang sunyi, jadi terabang dan tuantuk lagi. Kada paham ngaran karamat itu istitah mah khairun min alif karamah. Aduh. Tuh mencari guru kemana si ano? Kada tahu julun ke kawannya kan. Bininya takunang-unang kemana lakinya wak? Ya kada tahu julun aja kan. Sekalinya antara langit dan bumi adanya. Kemana aja empat tahun rombongan? Rombongan siapa? Rombongan si ano? Bapak? Ya berceramah. Empat berceramah apa? Bisa kah berceramah? Kada empat tahun aja gitu. Nih. Mbah bini pang diapai, kada tahu lah. Mbah anak pang di kampung, kada tugas lagi. Asik umpat lawan rombongan ceramah. Bini dan anak dibiarkan, ayah apa hidupnya dan sebagainya. Maka itu namanya tertipu. Ada sedikit rombongan itu. Ada rombongan pulang serabat putih pakaian. Pulang bermalam di masjid-masjid. Makan mana ada orang beri makannya, umpat pun kada di salgiu lah. Gawian sembahyang berjamaah. Umpat pulang, empat berlima di kampung. Setelah kemari, di mana pak kalian beli? Amerika, yang mana bayarinya? Namanya Islam jamaah dan macam-macam. Bini kada digaduhi, anak kada digaduhi. Ada pula macam-macam umat Rasulullah. Sudah 72 golongan itu muncul. Nang ujar Nabi itu urang neraka. 72 muncul sudah nang masuk neraka. Nang masuk surga itu masa golongan man ana wa ashabi. Sekarang nang man ana wa ashabi menjadi gharib, menjadi langka. Jadi kembalilah kita semua, ingatlah bahwa diri kita ini adalah umat Rasul Allah. Ingatlah bahwa Rasulullah itu meninggali kita bukan harta, meninggali ilmu. Ingatkan itu saja, Rasulullah meninggali ilmu habisnya. Amun sudah sidin meninggali ilmu, kenapa kita kada mengambil peninggalan sidin? Kalau harta peninggalan Fir'aun, Saddad dan Qarun, Kenapa kita menuntut nang ditinggalkan, nang ditinggalinya sajak karun Fir'aun, meninggalkan nang ditinggali Rasulullah? Apakah kita dengan Rasulullah sudah jauh? Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Fir'aun atau Yahudi atau Amerika? Sampai apapun gerak kita dari Amerika semua. Sekarang di Saudi, apabila merek Amerika kita menukar, dibarinya tambahan gratis supaya payuh produknya. Apabila kada menukar produknya, dianggapnya musuh dan teror daripada Amerika sombongnya di dunia ini. Maksudnya kan yang dari ini aja yang ditukarin oleh dunia, jangan lagi menukarin yang dari Jepang, Japan, hanya utaminalah. Bak macam tahu kamu kutu cao itu bahasa Cina. Ini orang yang makan bahasa Cina, orang bahasa Cina berasal ya kada bisa berdua Cina makan insol. Eh, begapit. Nah ini orang kada bisa begapit. Bahasa Cina kada bisa.